Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jazakallah khair. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar setia Radio Insani di frekuensi di gelombang 88,8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa nun jauh di sana, para pemirsa Uthman TV, Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 25 Sya'ban. 25 atau 26 ya? 25 ya. Hari tadi tanggal 24 ya. Insyaallah taala sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan Ramadan tahun 1440. Hijriah, yang insya Allah bertepatan dengan hari Selasa atau hari Rabu depan, insya Allah taala di bulan Maret. Tanggalnya saya belum bisa menentukan, yang jelas tanggal 1 Ramadan insya Allah taala di bulan Maret 2024 Masehi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, mengampunkan dosa-dosa kita, memudahkan kita untuk mengisi bulan tersebut dengan segala bentuk amal soleh. Allahumma amin. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Saya teringat pesan seorang kiai, kebetulan kiainya mertua saya, Al-Ustadz Zaini Muhayyad rahimahullahu ta'ala, ketika saya melamar dan terkesan tergesa-gesa ingin nikah, artinya supaya proses pernikahan itu segera berjalan, yang akhirnya kemudian pernikahan itu berjalan setahun ke depan, bukan di saat ketika saya menginginkannya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, kullu syai'in bi'idat. Yo, segala sesuatu itu ya butuh persiapan. Istilahnya ojo grusa grusu. Kata-kata yang cukup ringkas, tapi bagi saya pribadi, dan tentu memiliki makna juga bagi kaum muslimin insyaallah ta'ala, bahwa memang segala sesuatu itu butuh persiapan. Pengajian tabligh akbar yang biasa dilaksanakan di Masjid Agung Darussalam itu bisa dilaksanakan ujuk-ujuk atau butuh persiapan? Butuh persiapan. Kegiatan buka bersama di Masjid Agung Darussalam itu jamaahnya kumpul, kemudian ujuk-ujuk dipesankan makanan, atau butuh persiapan? Segalanya butuh persiapan. Mau sholat malam itu ujuk-ujuk dibangunkan malam hari atau butuh persiapan? Segalanya butuh persiapan. Mau belanja ke supermarket, ke pasar, ke toko-toko, juga butuh persiapan. Paling tidak persiapan apa? Uang dan catatan apa yang mau dibelanjakan. Jadi nek bapak-bapak masuk toko itu membawa contekan. Ya. Masuk toko itu yang dilihat apa? Contekan. Itu persiapan namanya. Jadi segala sesuatu butuh persiapan. Subhanallah. Di dalam agama kita, ibadah-ibadah pun membutuhkan persiapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak para sahabatnya untuk berjihad, apakah tiba-tiba diumumkan langsung serta-merta beliau dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah dalam hari itu juga, ataukah beliau mengumumkan kepada para sahabatnya jauh hari sebelumnya? Jawabnya adalah diumumkan jauh hari sebelumnya, sehingga para sahabat bisa mempersiapkan senjatanya, bisa mempersiapkan kendaraannya, yang kaya bisa menginfakkan hartanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ibadah ada yang membutuhkan, atau ibadah itu membutuhkan pengorbanan. Seperti tadi saya contohkan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Butuh pengorbanan. Kira-kira yang dikorbankan apa saja itu? Yang siap dikorbankan kalau jihad itu. Satu, harta. Dua, nyawa. Berarti nyawanya disiapkan. Tiga, bekal. Masya Allah, ya kan? Apalagi empat, tenaga. Lainnya gak ada tenaga ya, narik panah aja kejengkang dewek, ya kan? Jadi fisiknya disiapkan, mentalnya disiapkan, tenaganya disiapkan. Fisiknya dikorbankan, tenaganya dikorbankan, mental juga dikorbankan, harta juga dikorbankan. Segala sesuatu butuh pengorbanan. Salat, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk kita korbankan di dalam salat? Napa mawon? Salat itu butuh pengorbanan apa? Waktu. Korban apa lagi? Dalam? Fisik, betul, masya Allah. Apa lagi? Dalam? Perasaan. Nah, imame maca doa korban perasaan. Masya Allah. Jadi teringat di Masjid Nabawi itu imamnya bermacam-macam. Dan kita sudah kenal dengan kekhasan suara mereka masing-masing. Kalau hari Jumat, kita datangnya apa? Telat, itu sudah dapatnya panas. Sekarang alhamdulillah katanya banyak payungnya. Kalau dulu payung cuma di dalam. Sekarang di luar itu banyak payung, alhamdulillah. Kalau dulu terlambat, alamat kepanasan. Korban perasaan fisik. Tapi begitu dengar imam si fulan, assalamualaikum warahmatullahi, itu langsung wah 10 menit rampung ini. Insyaallah. Ya, ada suara imam yang khas. Kalau dia yang khutbah itu 10 menit, mungkin kadang enggak sampai 10 menit selesai khutbahnya. Masyaallah. Nah, ada perasaan-perasaan yang kita korbankan. Baik. Kalau zakat, apa yang kita korbankan? Harta, masyaallah. Nah, demikian juga puasa. Puasa itu butuh persiapan untuk kita korbankan. Ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk kita apa? Korbankan. Kalau boleh dikelompokkan itu, hal-hal yang disiapkan di dalam ibadah, itu ada jiwa, ada apa? Raga. Ada badan, ada jiwa. Jiwa itu ya jiwa, ya. Raga itu badan kita. Termasuk nanti ada harta. Jadi jiwa, raga, harta. Itu secara garis besar. Dalam menghadapi puasa pun kita harus mempersiapkan hal-hal tersebut. Jiwanya kita siapkan, raganya kita siapkan, harta pun perlu enggak disiapkan di bulan puasa? Perlu kita siapkan. Walaupun masya Allah kadang di bulan puasa itu betul-betul terjadi pengiritan. Pengiritan atau pengorotan? Pengorotan. Pengiritan atau pengorotan kalau di bulan puasa niku? Lebih ngirit atau lebih ngorot? Ngirit insya Allah ya. Kita mampir ke masjid dapat takjil plus nasi kotak. Kadang nasi kotaknya enggak cuma apa? Sekotak. Mlebune paling cepat ke masjid, pulangnya paling lama. Gitu. Sehingga ada nasi kotak sisa. Ini bisa kita bawa pulang untuk sahur. Ini kan pengiritan. Jadi memang bulan puasa butuh persiapan jiwa, persiapan raga, dan persiapan apa? Harta. Persiapan harta itu untuk apa tadi? Untuk buka, untuk sahur. Karena kita juga punya anak-anak kecil yang kadang butuh dimotivasi. Ayo nak, nanti sahurnya pakai ayam. Ya. Nanti bukanya pakai apa? Sayur kesukaanmu. Ayo nak, puasa. Nanti kalau bisa puasa 3 hari berturut-turut, tak kasih es krim yang harga 10 ribuan. Misalnya begitu. Nanti kalau 30 hari puasa, kita kasih balon yang biasa dijual. Sebulan puasa hadiahnya apa? Balon. Walah, anak kecil itu seneng banget. Tapi tetap butuh persiapan harta. Ini tidak akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Juga butuh persiapan apa tadi? Fisik. Orang puasa itu butuh persiapan apa? Fisik. Kalau fisiknya ambruk, tidak bisa puasa. Ada seseorang masuk di bulan pertama puasa, itu rasanya sudah mak peleng, ya, keringat dingin gobios keluar semuanya, kepala muter-muter, akhirnya manggil-manggil apa keluarganya, dik, tolong bikinkan kopi, misalnya begitu ya kan. Nah itu yang terjadi pada saya beberapa waktu yang lalu, lalu tidak salah ya. Jadi pas hari pertama itu, wallahu ta'ala alam bisawab, bagaimana ceritanya terasa apa? Pusing. Pas kepala lagi apa? Pusing sampai 2 hari mungkin saya enggak puasa. Keringat dingin semuanya keluar. Ini kalau seperti ini enggak bisa puasa. Untuk duduk bumi terasa berputar. Tidak duduk perut juga terasa berputar-putar. Jadi sudah mual-mual begitu. Allahu musta'an. Jadi ternyata puasa butuh persiapan apa? Fisik, makanya kegiatan-kegiatan yang menyita tenaga, kalau memang tidak begitu diperlukan dan bukan pekerjaannya, itu agak dikurangi. Makanan-makanan yang sekiranya mengganggu kesehatan badan, mendekati bulan puasa itu agak dikurangi. Sing seneng es, agak direm. Ya, supaya apa? Nanti badannya apa? Sehat. Dan seterusnya. Baik. Ini tidak akan kita bahas terlalu panjang. Persiapan yang ketiga tentu persiapan jiwa. Nah ini. Di dalam puasa, sesungguhnya yang lebih dan lebih sangat dibutuhkan adalah persiapan jiwa ketimbang badan dan harta. Karena kalau jiwa ini enggak benar-benar siap, walaupun puasanya berhasil dari fajar terbit sampai matahari terbenam, maka belum tentu puasanya akan berhasil. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin." Betapa banyak orang yang berpuasa. Lam yakun min siyamihi atau laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Loh, dia berhasil lapar loh dan berhasil dahaga, artinya kuat menahan lapar, urusan perut, dan kuat menahan dahaga, urusan apa? Rongkongan. Ya. Tapi ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia cuma dapat itu. Dia enggak dapat pahala puasa. Kenapa? Kalau kita teliti, kita kumpul-kumpulkan, ternyata banyak hal-hal yang bisa merusak pahala puasa seorang hamba. Dan biasanya itu urusan jiwa, hati. Dia bisa nahan minum, bisa nahan makan. Tapi ternyata jiwanya tetap menggoda. Sehingga melanggar perkara-perkara yang seharusnya tidak boleh dikerjakan ketika dia sedang puasa. Mendorong terus untuk berbuat kemungkaran. Itu yang dinasihatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir. Kalau tidak salah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan, "Idza jaa'a shaumuka falyasum ma'aka sam'uka wa basaruka wa da'a dzal jar." Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, "Kalau sudah datang hari puasamu, hendaklah telingamu ikut puasa." Ini keinginan-keinginan untuk mendengarkan perkara-perkara yang batil itu ditinggalkan. Demikian juga basaruka, pandanganmu, hendaklah ikut puasa. Keinginan-keinginan, dorongan-dorongan untuk melihat perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang tidak benar, entah itu membaca majalah-majalah yang murahan, melihat tontonan-tontonan yang urakan, yang tidak layak untuk ditonton, aurat yang dipertontonkan, itu ditinggalkan. Semuanya ini adalah dorongan dari jiwa. Nah ini, wada adal jar, juga ganggu, tinggalkan untuk mengganggu tetangga. Ini dorongan dari sini, dari jiwa. Ya. Makanya, urusan batin ini butuh lebih dipersiapkan daripada urusan fisik, daripada persiapan fisik, ataupun sekedar persiapan apa? Harta. Jadi saya ulangi ya, persiapannya ada tiga. Fisik, harta, sama apa? Nafas atau jiwa. Ini yang harus lebih kita perhatikan. Nah, di antara perkara-perkara yang membantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan jiwa adalah memperbanyak taubat. Ini yang pertama. Perbanyak taubat. Taubat itu artinya bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Taubat itu artinya meninggalkan dosa. Jadi diantara perkara-perkara yang perlu kita persiapkan untuk memperkuat jiwa, supaya kita ini mudah dan ringan dengan izin Allah untuk menjalankan puasa, adalah memperbanyak taubat. Taubat itu artinya apa? Taubat itu artinya meninggalkan dosa dan menyesalinya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Apa tadi? Taubat itu mencakup tiga hal. Satu, meninggalkan dosa. Dua, menyesalinya. Tiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini sebelum Ramadan, kita perbanyak. Kalau ada perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan sesama Bani Adam, segera kita selesaikan. Karena dosa ini kalau tidak ditobati, dia akan memperberat badan kita. Allahul musta'an. Dosa itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau enggak ditobati, kalau enggak segera di apa? Ditobati dan diistighfari, itu akan memperberat badan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang melakukan dosa sebagaimana seseorang yang makan makanan yang membahayakan badan. Orang yang melakukan dosa itu seperti halnya seseorang yang mengkonsumsi makanan yang membahayakan badan, yang membuat badan jadi sakit. Dan sakitnya sakit berkepanjangan. Di mana sakitnya itu menghalangi dia dari keinginan dan kemampuan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Mengkirin kok dadi angel temen ta ya. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim? Seorang yang melakukan dosa seperti orang yang keracunan makanan. Bisa dipahami nggih dugi mriki? Sehingga ketika dia keracunan makanan, badan itu menolak makanan yang enak-enak. Contoh kalau kita sakit, ya, qadarullah seneng banget lombok, akhirnya makannya cabenya berlebihan, mendo siji lombok rawite 20, masya Allah, ya kan? Atau dahar tapi sambele sak centong. Akhirnya apa yang terjadi? Perutnya sakit, mual-mual, kemudian diare, kemudian bukan cuma itu, kepalanya juga apa? Pusing. Sehingga oleh keluarganya dikasih makanan yang baik, setiap makan muntah. Setiap makan muntah. Nah, dosa itu kayak gitu. Dosa itu kalau dilakukan seseorang, dia akan meracuni tubuh, sehingga menghalangi tubuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Coba bayangkan, kalau kita masuk bulan Ramadan, tapi tubuh kita masih penuh dosa. Kita masuk bulan Ramadan, tapi tubuh kita masih penuh dosa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semangat di awal ngelukru di hari berikutnya. Maka tidak heran kita kadang merasa semangat di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan sudah ngelukru. Hari pertama sholat maghrib paling depan, di belakang imam maksudnya. Ya. Hari kedua ya masih alhamdulillah. Lama-lama hari berikutnya saf kedua. Hari ketiga saf berikutnya. Ini sering jadi guyon para ustadz ya. Safnya semakin apa? Maju. Kenapa? Jamaahnya lama-lama mundur. Mundur, mundur. Sehingga akhirnya tidak masuk lagi pintu masjid. Mbuh kemana? Tadinya penuh masjidnya, sekarang mestinya tinggal berapa? Separuh. Ini ada apa sebetulnya? Kita tidak menuduh saudara kita, tapi itu coba untuk diri kita sendiri. Kenapa ya di awal Ramadan kok semangat, tapi lama-lama kok ngelukru? Itu karena banyak dosa yang belum kita taubati, sehingga badan terasa berat. Seperti orang yang makan sebuah benda yang berbahaya, sehingga menimbulkan penyakit yang berkepanjangan, makanan-makanan yang lain pun akan tertolak oleh lambung, dimuntahkan. Orang yang melakukan dosa, belum ditaubati, itu badan akan berat untuk melakukan ketaatan. Ini persiapan jiwa yang harus kita lakukan. Berarti perbanyak taubat. Dan teori semacam ini bukan teori bohong-bohongan. Ini banyak testimoninya. Testimoni ini gue apa? Apa? Kesaksian. Ya, banyak kesaksiannya. Di antaranya yang saya nukil di sini adalah dari imam besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah di majelis ini juga menjelang Ramadan juga. Tapi tidak masalah ini untuk mengingat-ingat kembali bahwa jiwa itu perlu dipersiapkan. Di antaranya adalah dengan taubat. Apa kata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? Hurrimtu qiyamal laili. Aku terhalangi dari melakukan sholat malam. Khamsata ashur. Selama lima bulan, Imam Sufyan Ats-Tsauri kesulitan melakukan apa? Sholat malam. Kita berapa bulan? Kalau lima bulan saya mirip dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, hurimtu qiyamal layli khamsata ashur bidhambin adnabtuhu. Aku terhalang untuk melakukan sholat malam selama lima bulan. Masya Allah. Allah musta'an. Gara-gara satu dosa yang aku kerjakan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sehingga jamaahnya pun heran dan bertanya, wa madzaka ya? Ya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dosa apa yang kau perbuat sehingga engkau terhalangi dari sholat malam selama lima bulan? Ini bedanya orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau ditanya dosa apa, itu bisa dikira-kira. Kalau kita ini gimana ya? Kira-kira dosa apa ya? Mbuh ya. Nah, dosanya wakeh. Dosanya sudah banyak. Jadi metaninya itu terlalu apa? Sulit. Metani itu kalau bahasa Indonesianya apa? Mencari-cari kutu di tengah rambut. Ya. Itu kesulitan. Ini kutu yang mana yang menyebabkan gatal? Saking akeh tumone. Kutu nampak tumone itu? Tumo atau kutu ya, sama ya. Kalau orang dulu gatalnya sebelah sini. Nah, ini dia ini. Selesai. Ketika ditanya dosa apa? Kata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, perhatikan ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ra'aitu yauman rajulan. Suatu saat aku melihat ada seorang pria. Ia begi, sedang apa? Nangis. Sedang nangis. Apa kata saya di dalam hati? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ah, orang ini sedang riya, pamer nih. Supaya dianggap oleh orang lain itu nangisan. Hatinya lembut. Supaya dianggap gampang nangis karena hatinya lembut. Itu yang dibatin oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Batin olo. Batin elek. Berprasangka buruk. Akibatnya, 5 bulan tidak bisa sholat malam. Bapak-bapak, berapa banyak batinan Allah kepada istri panjenengan? Mungkin itu yang menghalangi kita kadang jadi terlambat sholat berjamaah. Berapa banyak ibu-ibu batin Allah kepada bapak-bapak? Sehingga ketika ditanya sudah baca Quran belum bu? Belum. Alasannya anu repot ini. Padahal karena batin Allah. Sudah isya? 1 menit. Ini testimoni kesaksian dari Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa dosa menghalangi ketaatan. Maka kita berusaha untuk bersihkan dosa sebelum masuk bulan Ramadan. Banyak bertobat, banyak istighfar. Kita perbanyak hari-hari ini ucapan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya. Kesaksian yang kedua dari Al-Hasan Al-Basri. Ketika datang kepadanya seseorang kemudian bertanya, ya Aba Said, aku ini sudah sehat, mau tidur itu sehat, sudah saya siapkan semuanya, air wudhuku saya siapkan, tapi dan tekadku untuk melakukan sholat malam itu kuat sekali, tapi ternyata aku ketiduran, itu kenapa wahai Aba Said? Kata Aba Said, qayyadatka dzunubuka, dosamu itu loh yang bundeli awakmu, dosamulah yang memberatkan badanmu. Maka perbanyak taubat.